hari ini kau pergi sayang. Hari ini kau menghilang. Tiada senyum, tiada pesan padaku yang kau tinggalkan. Bunga di hati layu hingga ku kau tinggalkan. Kini ku sendiri lagi melangkah dalam kesedihan. Tiada penghibur hati hilang sudah harapan saya, hilang di telan malam kelam, hilang kesejukan, hilang kecerahan, tinggallah penderitaan. Hilang sudah harapan saya, hilang di telan malam kelam, hilang kesejukan, hilang kecerahan, tinggallah penderitaan. Terima kasih.